Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Di antaranya nikmat sehat dan nikmat diberikannya kesadaran untuk talabul ilmi sampai hari ini. Mudah-mudahan nikmat tersebut terus-menerus Allah limpahkan kepada kita. Amin. Pembahasan kita tentang puasa, karena amalan ini akan kita lakukan beberapa hari ke depan, mungkin setengah bulan lagi. Kemungkinan insyaAllah menunggu pengumuman dari pemerintah kita. Karena itu penting untuk kita mengetahui sekilas, dan ini sudah berulang kali dan mungkin satu-satu yang lainnya pun sudah menyampaikannya. Namun tidak mengapa. Sebuah ilmu kalau diulang-ulang itu akan memberikan faedah. Semakin kita bisa sesuai dengan sunnah. Ketika ilmu itu kita mengetahui terus-menerus. Adapun kalau kita lalai atau lupa atau tidak tahu, maka mengkhawatirkan. Kalau-kalau dalam puasa kita terdapat sesuatu yang mengotorinya atau bahkan membatalkannya tanpa kita tahu. Perlu kita tahu kaum muslimin bahwa puasa itu bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban puasa, tetapi guna mendapatkan pahala-pahala yang besar. Yang itu hanya dapat kita raih ketika kita melakukan puasa di bulan Ramadan. Bukan hanya sekedar menahan makan, menahan minum. Bukan. Bukan sekedar menahan syahwat. Bukan. Tetapi ada makna yang diinginkan dari syariat puasa. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali hanya sekedar lapar dan haus saja. Artinya dia puasa dari subuh sampai maghrib. Dikatakan oleh Nabi dia hanya mendapatkan haus dan lapar karena puasanya tidak bernilai. Bahkan dia tidak mendapatkan ampunan. Orang yang berpuasa tidak bernilai. Bahkan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Didoakan binasa oleh malaikat Jibril. Dan diamini oleh Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam hadis yang tidak aneh atau tidak asing di telinga kita. Malaikat Jibril. Siapa beliau ini? Amirul Malaikah. Pemimpin para malaikat. Yang mengatakan beliau adalah, Malaikat Jibril adalah pemimpin para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Muta'in thamma amin. Jibril ditaati di sana. Dan dipercayai. Nas ini disebutkan oleh para ulama kita diantaranya Syekh Ibnu Taimin bahwasanya Jibril amirul malaika. Nabi kita yang mengamini adalah imamul anbiya war rusul, imamnya para nabi dan para rasul. Maka tentunya doanya sangat mustajab. Apakah itu tiga doa tersebut? Saya sebutkan dengan cepat. Dan insyaAllah ini hal yang tidak asing atau di telinga kita. Bukan hadis yang asing, bukan. Mungkin sering kita dengarkan. Rasulullah SAW dikisahkan oleh seorang sahabatnya. Sa'ida Rasulullah mimbara. Faqala amin. Amin. Amin. Suatu hari Rasulullah naik ke atas mimbar. Tiba-tiba beliau mengucapkan amin 3 kali. Yang artinya semoga Allah mengabulkannya. Semoga Allah mengabulkannya. Semoga Allah mengabulkannya. Yakni untuk mengaminkan sebuah doa. Maka para sahabat bertanya. Sa'ida al-mimbar faqulta amin. Lima amanta? Ya Rasulullah, engkau naik ke atas mimbar, kemudian engkau mengatakan amin 3 kali. Engkau mengaminkan doanya siapa? Faqala, maka Rasulullah mengisahkan, atani Jibril. Faqala, barusan malaikat Jibril datang kepadaku. Malaikat Jibril mengatakan, raghima'an pemri'in. Sebutkan 3. Yang pertama, dhukirta indahu. Falam yusalli, falam yusalli alaik. Qul amin, faqultu amin. Binasa seorang yang disebut namamu di sisinya, namun dia tidak mau bersolawat kepadamu. Binasa dia. Katakan olehmu amin. Maka aku pun mengatakan amin. Sehingga kalau disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kita bersolawat. Diterangkan yang wajib, hadis ini menunjukkan wajibnya bersolawat. Karena diancam dengan kebinasaan, didoakan jelek, didoakan binasa. Berapa kali atau Syekh bin Utsaimin sebutkan keterangan dari beliau, bahwa yang wajib dalam 1 kali majlis adalah sekali. Menggugurkan kewajiban mengucapkan salawat atas Nabi kita ketika disebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena hukum asal bersalawat adalah sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Tetapi ketika disebut nama beliau sekali atau yang pertama atau yang kedua kita mengucapkan salawat, maka menggugurkan kewajiban sehingga tidak terkena doanya malaikat Jibril yang disebutkan dalam hadis ini. Perhatikan itu ayat kaum muslimin. Dan seandainya kita memperbanyaknya, itu adalah satu amalan saleh. Nabi kita mengatakan dalam hadis yang sahih, man salla alayya halat lahu syafa'ati yawmal qiyamah. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka akan halal bagi dia syafa'at nanti di yawmal qiyamah. Artinya, siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan mengizinkan beliau untuk memberikan syafaatnya kepada orang tersebut. Tentunya dengan salawat yang syar'i. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Atau sallallahu alaihi wa sallam. Atau salawat Ibrahim. Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami berkama baraka. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Saya tidak lengkapi. Hadirin yang kemuliakan, itu yang pertama. Doa yang kedua, raghiman fumri'in adraka bawaihi aw ahduhuma fil kibari aw ahduhuma falam yudkhilahu aljannah. Binasa seorang yang mendapati orang tuanya, salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya dalam keadaan tua, ternyata orang tuanya tidak memasukkan dia ke dalam al-jannah. Maknanya, anaknya tidak memanfaatkan kesempatan yang baik tersebut tatkala dia mendapati orang tuanya dalam keadaan tua. Yang seharusnya dia lakukan adalah merawatnya, menghormatinya, memuliakannya, mencintainya. Ini dia. Dengan itu dia akan meraih jannah. Tapi dia malah justru teledor. Sehingga pintu kesempatan dia untuk masuk dalam surga, berbakti kepada orang tua, tidak dia raih. Maka binasa anak yang seperti itu. Nabi menyebutkan dalam hadis yang lainnya, al-walidu awsatu babil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Faman syaa falyakhud wa man syaa fadhayya. Siapa yang hendak masuk dalam surga melalui pintu yang paling tengah, ambil kesempatan ini. Rawat orang tuamu. Dia butuh bantuan, rawat. Sebagaimana kedua orang tuamu telah merawatmu ketika kau masih kecil. Ambil kesempatan. Jangan kau sia-siakan. Yang ketiga dalam doa tersebut adalah rahiman pemberin. Daghala Ramadan thumma kharaja min falam yughfar lah. Aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Binasa seorang yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari bulan Ramadan, ternyata tidak diampuni dosa-dosanya. Qul amin, katakan olehmu amin. Fakultu amin, aku pun mengucapkannya amin. Semoga Allah mengabulkan. Siapa mereka? Mereka-mereka yang dia berpuasa, namun dia tidak mendapatkan pahala, dan bahkan tidak diampuni dosa-dosanya. Nah, ini ancaman bagi kita. Supaya kita mengerti fikih puasa dengan mendetail, dengan baik. Agar supaya puasa kita berbobot. Puasa itu sebenarnya, kaum muslimin, pahalanya sangat melimpah ruah. Sehingga kalau ada orang puasa, kok cuma yang didapat haus dan lapar. Ini kebangetan banget. Ngerti kebangetan banget? Apa bahasa Indonesianya, Pak? Ya, keterlaluan sekali. Pase bahasa Jawa, Pak. Kebangetan banget. Kenapa? Karena Nabi kita menyebutkan hadis qudsi di mana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an menyebutkan dari Nabi alaihi wasallam, qala Allah jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu amal ibn Adam lahu. Disebutkan dengan lafaz yang lainnya, kullu amal ibn Adam yudha'af bi ashri amthaliha ila 700 di'fin. Setiap amalan manusia itu dilipat gandakan minimalnya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fainahu li, karena sesungguhnya puasa itu dia kerjakan adalah karenaku. Yad'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makan karena mentaati perintah untuk berpuasa. Dia meninggalkan minum walaupun haus, mentaatiku. Dia meninggalkan syahwat walaupun aslinya halal, yakni dengan istri. Mau pagi, siang, sore, malam, silakan. Tetapi ketika di bulan Ramadan dan engkau adalah seorang yang wajib untuk berpuasa, maka kita meninggalkannya. Kenapa kita meninggalkannya? Lillah, semata karena menjalani perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzi bihi, maka akulah yang akan membalasinya. Syarah hadis ini menunjukkan bahwa puasa ini pahalanya berlipat ganda sampai tiada tara. Sesuai dengan kehendak Allah dalam memberikan pahala tersebut. Lebih daripada amalan-amalan yang lain. Yang seharusnya dia dapat atau kita dapat seperti itu pahalanya melimpah ruah. Tanpa batas. Malah cuma guru lapar dan haus tok. Apa yang menyebabkan itu? Adanya malam yada qaula zur wa amila bihi falaysa lahu hafal falaysa li haja ayada ta'amu wa sharabahu. Di antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaula zur, Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengan amalan yang dusta, siapa yang tidak meninggalkan itu, maka Allah tidak ada kebutuhannya sama sekali dengan puasanya. Dia meninggalkan makan, dia meninggalkan minum, Allah balasa lillahi haja, enggak ada perlunya dengan dia. Maknanya Allah tidak akan melihat amalan puasanya ketika puasa itu disertai dengan amalan kedustaan, kebohongan, ucapan kebohongan. Para ulama kita menyebutkan hadis ini bukan hanya kebohongan saja yang menyebabkan puasanya nol, tetapi adznubul ma'asi, dosa dan kemaksiatan yang lainnya pun menyebabkan puasanya tidak ada nilainya, hanya sekedar sah, menggugurkan kewajiban saja. Rugi dia. Rugi tidak apa-apa? Rugi. Padahal yang namanya puasa kaum muslimin, hadis yang tidak asing di telinga kita, semata seorang dengan puasa, kalau seandainya seorang hanya puasa Ramadan saja, tanpa qiraatul Quran, tanpa tasbih, tanpa takbir, tanpa berzikir, mungkin dia tidak salat tarawih. Tapi eman-eman maksud saya, Pak, orang yang berpuasa saja karena mengimani wajibnya puasa dan ikhlas karena Allah, mendapatkan apa? Jaminan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena meyakini wajibnya puasa Ramadan tersebut oleh Allah azza wajalla diwajibkan, dan berpuasa lillah, mengharap pahala kepada Allah saja, ini saja kaum muslimin memberikan kebaikan, Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu, apalagi disertai dengan amal soleh yang lain. Hakadza kaum muslimin rahimani warahmatullahi jami'an. Kita masuk kepada beberapa fikihnya. Puasa secara bahasa adalah al-kafu wal-imsah. Puasa secara bahasa adalah menahan. Al-kaf, menahan. Wal-imsak. Imsak juga maknanya sama. Dari kalimat masaka. Yani menahan. Menahan. Secara syar'i, al-imsaku anit-ta'ami wa syarabi liqa'i bin niyatin khalisatin lillahi azza wa jal fi jami'in nahar. Secara syar'i puasa adalah menahan dari makan dan minum serta bersenggama di siang hari di bulan Ramadan, dari semenjak masuknya waktu subuh sampai masuknya waktu maghrib. Sehingga puasa itu artinya apa? Imsak. Apakah ada amalan imsak tersendiri? Tidak. Itu bagian dari kebid'ahan yang ada pada masyarakat kita. Adanya imsak 10 menit sebelum adzan subuh. Apakah itu ada syariatnya? Tidak. Itu sesuatu yang bid'ah yang diada-adakan oleh manusia. Yang benar adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang puasa adalah berpuasa hatta yatabayyana lakumul haytul abyadu minal haytul aswadi minal fajr. Berpuasalah kalian atau makan dan minumlah kalian sampai apa? Jelas bagi kalian benang yang putih dibandingkan dengan benang yang hitam. Yang dimaksudkan bukan benang benaran, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Minal fajri. Benang putih itu adalah cahaya putih yang melintas dari utara ke selatan. Benang putih ini cahaya fajar. Yang terlihat jelas perbedaannya dengan malam hari. Di mana langit masih gelap, muncul di ufuk timur, cahaya yang melintas dari utara ke selatan, berbentuknya seperti ini. Maka itu namanya fajar shadiq. Maknanya di sini, dilarang kita makan dan minum, itu apabila itu sudah muncul. Kalau itu belum muncul, maka masih boleh kita makan dan minum. Allah berfirman, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haytul abyad minul haytul aswadi minal fajr." Makanlah, minumlah sampai batasannya, sampai masuk waktu sholat subuh. Bukan 5 menit atau 7 menit atau 10 menit sebelum masuk subuh. Bisa dipahami hadirin? Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Inna Bilalan yu'adzinu bil-lail." Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam, azan subuh dua kali, waktu malam dan ketika masuk waktu sholat subuh. Nabi mengatakan, "Fukul fakulu washrabu hatta tasma'u adana ibni Maktum." Makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengarkan adanya ibnu Maktum. Yani batasannya sampai apa? Adan. Mendengarkan adan masuk waktu sholat subuh. Bukan 5 menit atau 10 menit sebelumnya. Hadis yang dipakai oleh mereka yang mensyariatkan imsak adalah hadis Zaid bin Thabit ketika beliau ditanya, "Kam baina as-sahur wal adan atau iqamah wa as-salah? Kam baina as-sahuri was salah au kam qal?" Berapa antara jarak sahurnya Nabi dengan salat subuh? Dia mengatakan, "Ala qadri 50 ayat." Kurang lebih 50 ayat. Kurang lebih 50 ayat. Tetapi tidak berarti di situ engkau wajib berhenti makan. Engkau mau berhenti, kemudian persiapan, tidak masalah. Tapi bukan berarti mengharamkan untuk makan minum. Ini sudah 5 menit kurang azan. 5 menit sebelum azan, tidak boleh makan, minum. Itu tidak boleh. Karena aturan dalam syariat kita adalah sampai kita apa? Mendengarkan azan subuh. Bisa difahami hadirin, ini definisi puasa. Adapun keutamanya begitu banyak oleh kaum muslimin. Pembahasan kita yang perlu kita sampaikan adalah tentang pembahasan yang berkaitan dengan niat. Adapun tentang penetapan tanggal 1 Ramadan, insyaAllah semuanya sudah faham. Tidak perlu kami mengulang-ulang kembali. Pembahasan kita masuk pada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama, niat. Niat ini, kaum muslimin, perhatikan pembahasan singkat yang kami bawakan. Karena waktunya memang sedikit. Qala, "Wala budda min an takuna niyatu qabla al-fajri min kulli lailatin." Pendapat yang pertama mengatakan niat itu diucapkan pada setiap malam sebelum masuk waktu fajar di esok harinya. Masnya adalah hadis Hafsah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yajma' asyama qabla al-fajri fala syama lahu." Barang siapa yang dia tidak mengumpulkan, yakni tidaklah mengumpulkan, ya di sini maksudnya di sini ihkamun niyyah wal azimah. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini nas yang digunakan sebagai dalil oleh beberapa para ulama yang mengharuskan untuk berniat pada setiap malamnya sebelum fajar. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Huzaimah dalam sahihnya, juga dari jalan Abu Daud dalam sahih Sunan Ibnu Daud disebutkan Syekh Al-Albani, dan juga disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Irwal Khalil. Hadis ini sahih. Apa pengertiannya ini, wahai kaum muslimin? Kita baca ucapan para ulama kita tentang hal ini. Wa amma annahu yajibu tajdidun niyyah li kulli yawmin fala yakhfa anna niyyata hiya mujarradul qasdi lisyai. Memperbaiki niat pada setiap malam di hari-hari Ramadan itu satu hal yang tidak samar, karena setiap kita pasti niat untuk besok harinya berpuasa. Ya tidak? Iya. Kita sebagai muslim meyakini wajibnya berpuasa. Berapa hari dalam bulan Ramadan? 1 bulan. Ya tidak? Iya. Maka begitu kita mendengarkan pemerintah mengumumkan besok atau malam ini telah masuk bulan Ramadan, kita sudah melakukan tarawih malam ini. Kalau seandainya malam ini sudah 1 Ramadan, bukan malam ini betulan, nanti salat tarawih yuk bareng, bukan kayak gitu Pak. Nanti maksudnya. Itu maknanya kita sudah berniat besok puasa. Apalagi makan sahur. Tidak lain yang namanya niat itu adalah tujuan kita, keinginan kita. Ulama menyebutkan nas yang tadi disebutkan oleh Nabi adalah untuk membedakan antara puasa yang fardu Ramadan dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah tidak diwajibkan niat di malam harinya. Nabi kita alaihissalam ketika bertanya kepada Aisyah, hal indakum syai? Apakah engkau memiliki makanan di pagi hari ini? Aisyah mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Kala Rasul mengatakan, idan ini sahib. Kalau demikian, hari ini aku berpuasa. Yani keinginan puasa beliau mendadak. Hari itu beliau tidak mau berpuasa. Di malam harinya tidak keinginan untuk besok pagi berpuasa. Tapi ketika ditanyakan kepada istri beliau Aisyah, apakah ada sarapan pagi? Sesuatu yang bisa untuk dimakan? Tidak ada. Kalau demikian, ya sudah, hari ini saya puasa. Ini puasa sunnah, niatnya tidak diharuskan dari semenjak malam. Ya. Adapun kalau puasa yang fardu Ramadan, harus ada niatan. Ini untuk membedakan antara puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya, kita baca kembali keterangan. Al-iradatu lahu min duni al-i'tibari amrun akhar. Seorang yang menginginkan untuk berpuasa itu cukup sebagai niat. Karena niat itu artinya adalah tujuan. Niat itu artinya keinginan. Niat itu tidak ada lafaz tertentu. Apa lafaz tertentu yang terucap oleh beberapa kaum muslimin? Ada yang hafal? Kalau sholat usholi. Alin puasa? Nawaitu. Bukan. Asumu ya bukannya. Nawaitu. Soma ghodin. Apa yang bisa ngacung? Lafaz hadisnya tidak ada. Sehingga kita tidak perlu menghafalkannya. Karena memang tidak ada lafaz hadisnya. Itu muhdats. Sesuatu yang dibikin-bikin oleh manusia. Bukan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Sehingga tidak perlu kita menghafalkannya atau mengulang-ulangnya, tidak perlu. Karena niat itu mahalluha fil qalb, tempatnya di hati, bukan di lisan. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, "Man talafadha biha Oh, bid'ah barang siapa yang mengucapkan, yang niat itu diucapkan dengan kata-kata, maka itu adalah sesuatu yang apa? Yang bid'ah. Kemudian, wala raiba anna man qama fi waqti as-sahri, fi waqti as-sahur. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang bangun di waktu makan sahur, watanawala ta'amu wa syarabahu fi dhalik waqt, dia makan minum di waktu itu, min dunya adatin, dan itu bukan sebuah kebiasaan manusia. Makan jam 4 ya, atau setengah 4, jangan jauh-jauh dari waktu salat subuh, dikarenakan termasuk sunnah Nabi mengakhirkan sahur dan menyegerakan apa? Berbuka. Di samping itu juga kaum muslimin, menterlambatkan sahur merugikan kita. Cepat kencok. Yang lebih lagi kebiasaan orang adalah apa? Karena perut kenyang turu mani. Bablas subuh bang, jam 6 mereka tangi. Kenapa? Karena tidur semua serumah. Gak ada yang bangun. Jangan terjadi seperti itu. Ya. Yang berikutnya, lu mengatakan itu semuanya adalah tentunya sebagai niat. Sehingga tidak perlu dilafadkan dengan apa? Dengan ucapan. Sebagian ulama menyebutkan ketika seorang mendengar berita bahwa malam ini setelah kita masuk Ramadan, sebagai muslim meyakini wajibnya puasa 1 bulan, maka cukup dengan niat itu. Cukup dengan niat itu. Karena apa? Niat itu sudah apa? Secara otomatis. Dari mana kita tahu secara otomatis? Ketika dia, seorang wanita mamanya haid, dia tahu haid dilarang untuk apa? Berpuasa. Maka tidak ada keinginan besok puasa di hati dia. Kalau dia bangun pagi, paling memasakkan bagi suaminya dan anaknya. Dia enggak ada keinginan puasa. Tapi begitu dia suci, ya, kemudian dia sudah mandi, kemudian dia besok harinya puasa. Karena apa? Muslim dia. Meyakini wajibnya. Bisa dipahami hadirin? Orang yang safar, kita laki-laki. Safar. Safar kita ini perjalanan jauh. Mudik momennya Jakarta, Surabaya. Kejauhan bang. Jakarta Cilacap lah. Ya, melelahkan, naik motor lagi. Ya, boncengan lagi. Bawa anak lagi. Waduh. Barangnya banyak banget. Rendel. Kalau memaksakan puasa bahaya. Bisa oleng pusing. Tenaganya bisa jatuh dari motor. Jangan paksakan diri. Nabi kita menyatakan bagi orang yang memang tidak mampu berpuasa ketika safar, jangan berpuasa. Laisa minal bir asyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan berpuasa ketika safar. Tatkala dia memang tidak mampu. Kalau dia mampu tidak mengapa. Nabi melakukan puasa ketika beliau safar. Tetapi ketika ada seorang sahabat ikut-ikutan puasa kemudian sampai jatuh, kemudian dikipasi sama yang lainnya, ini merepotkan, dia tidak mampu. Maka Nabi mengeluarkan ucapan laisa minal birri as-sawmu fi safar. Bukan termasuk kebaikan orang yang berpuasa ketika safar. Maka kita mengukur diri. Saya mudik ini capek banget. Ya sudah. Niatan untuk besok berpuasa tidak ada. Bahkan niatnya apa? Sarapan. Ngimatan? Siapna sarapan. Kita berangkat jam 8 nanti. Sarapan bak pikirannya. Hah? Sehingga yang namanya orang kalau dia mukim sehat, dia akan puasa besok. Cukup dengan satunya di awal Ramadan, itu sudah sesuai dengan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar kaum muslimin, dikarenakan tidak ada seorang muslim yang meyakini wajibnya Ramadan kecuali dia pasti berpuasa. Besoknya saya puasa, besoknya saya puasa. Hakadha kaum muslimin. Bisa difahami? Seperti kita melakukan sholat. Niat ketika sholat di waktu maghrib, ada di antara kita yang niatnya isya? Tidak, ini waktu maghrib. Isya nanti. Otomatis itu, Pak. Kecuali kalau kita musafir. Ini momennya waktu sholat asar. Ini asar ini. Iya, tapi saya musafir. Saya belum duhur, saya belum asar. Maka saya jamak qasar. Tatkala ada imam rawatib, pas kebetulan mampir ke masjid, mendapati adzan, mendapati imam rawatib, maka kita sholat bersama imam rawatib, 4 rakaat. Sholat apa imamnya? Asar. Kita niatnya sholat apa? Duhur. Tidak mengapa, boleh seperti itu. Karena kita memang belum sholat duhur, karena kita musafir, jamak takhir maksudnya. Kemudian setelah selesai imam rawatib, kita berdiri melakukan 2 rakaat. Salat apa? Asr. Di jamak dan di qasar. Kalau kita rombongan, maka kita berjamaah dengan rombongan kita. Wahagadha kaum muslimin. Niat itu mahaluha bil qalb. Tempatnya dalam apa? Dalam hati. Hakadha. Yang berikutnya kaum muslimin. Siapakah yang wajib berpuasa? Ada beberapa orang yang tidak wajib puasa. Seperti siapa yang tidak wajib? Orang tua yang renta. Kakek-kakek, nenek-nenek. Ya. Atau seorang yang terkena kendala kesehatan. Sakit menaun. Walaupun dia masih muda. Pernah ditanyakan kepada Syekh bin Utsaimin, seorang laki-laki masih muda, tetapi karena terjadi kecelakaan yang fatal, sehingga merusak organ tubuh bagian dalam. Saya lupa penyakitnya apa, salasilul bol kalau tidak salah, pencernaan dan kemudian berkaitan dengan saluran air kencing. Akibat tabrakan. Ketika dia berusaha untuk berpuasa, sakit. Puasa sakit, puasa sakit. Dokter mengklaim, menyebutkan bahwa Anda tidak mampu berpuasa karena fisik lemah. Butuh cairan, butuh ini. Dibuktikan dengan dia mencoba untuk berpuasa, tapi tidak mampu. Apa yang harus dilakukan oleh dia? Jumat depan, insya Allah. Sudah bunyi belum? Oh, belum. Aman, Pak. Jawabannya, Syekh, adalah ketika memang dia sudah berusaha berpuasa dan ternyata terbukti ucapan dokter dia seorang yang gak mampu. Karena marad. Sakit yang tidak bisa lagi diharapkan kesembuhannya. Cacat permanen bagian dalam umpamanya. Maka dia fidyah. Tidak terkena kewajiban puasa. Sebagaimana orang tua yang renta fidyah. Adapun orang yang hamil dan menyusui, ada khilaf di antara para ulama. Sebagian menyatakan hamil dan menyusui itu disamakan dengan orang yang marid, yang sakit. Sakit 5 hari, dia mengqadha di bulan akan datang. Haid 5 hari, dia wajib mengqadha. Yang menjadi pembahasan, nifas dan hamil. Apakah dia wajib mengqadha atau boleh berfidyah? Ada khilaf di antara para ulama. Wallahu alam yang raji' inda ulama, macam-macam. Ada yang berpendapat dia wajib mengqadha dikarenakan orang yang menyusui suatu saat dia akan kuat tubuhnya, maka wajib berpuasa mengqadhanya. Kalau dia hamil juga dia akan sembuh. Hamil di sini juga hamil yang tertentu kaum muslimin. Hamil yang memang tidak bisa berpuasa. Hamil muda, nyidam, muntah-muntah, dan yang lainnya. Kalau hamilnya sudah hamil tua, 8 bulan, namanya 7 bulan, 8 bulan. Ini sudah lagi apa? Kuat-kuatnya. Kandungannya kuat, fisiknya kuat, makannya banyak. Bahkan melebihi hari-hari biasa. Kalau lagi hamil seperti itu, bisa pagi 2 piring, siang 2 piring, malam 2 piring, gemuk. Hah? Alasannya ini buat sang apa? Jabang bayi padahal ngodek ke pak. Yang seperti ini mampu hanya merubah jadwal ya sahur 2 piring plus 1 mangkok es apa? Masya Allah. Maghrib malam 4 kali bisa silakan. Ya. Sehingga tidaklah sembarangan orang yang hamil itu berarti boleh untuk tidak berpuasa. Itu semuanya insya Allah kita sambung dalam pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.